Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 24 Maret 2013 yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1434 Hijriah. Islam agama tauhid ke-50. Di antara nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha mengadakan sesuatu, bagian yang kelima. 13. Al-Malik atau Raja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 1. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 2. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha uz-zukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha 'aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran Surat As-Sura ayat 49 sampai 50. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadzira. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia mempunyai dan Dia tidak mempunyai anak. Dan tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. Dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 1-2. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Wasakhara syamsa wal qamar. Kullu yajri li ajalim musamma. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min tunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surat Fatir ayat 13. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surat Al-Isra ayat 111. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 40. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Quran Surat Al-Baqarah ayat 107. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 85. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi was syahadati wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengadakan, jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 73. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Wa yauma tasaqqaqus sama'u bil ghumami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Furqan ayat 25-26. Walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsharul mubtilun. Wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tudzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 27-29. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illahu rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masiiha ibnu maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17-18. 14 Al-Jabbar, yakni Maha Kuasa. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'min assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasr ayat 23. 15 As-Sani, yakni maha membuat. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunallahi allati atqana kullasyai innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. 16. Al-Khalaq, yani Maha Pencipta. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat hari kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Hijr ayat 85-86. 17. Al-Muqtadir, yakni Maha Kuasa. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalatobihi nabatul ardi fa asbaqa hashiman tadruhur riyah wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadiro. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 45. Fa'an tatusmi'u summa autahdil umya wa mangkana fi dholalim mubin. Fa'imma nadhaban nabika fa'inna minhum muntaqimun. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa'inna alaihim muqtadirun. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar? Atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya? Dan kepada orang yang tetap dalam keadaan dalam kesesatan yang nyata? Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami Allah ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 40-42. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi shidaqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 54-55. 18. Al-Jalal, yakni Maha Besar. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Quran Surat Ar-Rahman ayat 78 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.